dalan iki biyen nate tak liwati nalikane langit mendung kudo ngawi sendang laka wes kinurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati isih koyo wingi muni ora kroso loh tumetes mbrebes mili rasa ngelangut yen katon pan tanpa paku katresnanku rinenggot korbaning pasti dalan iki biyen nate tak liwati nalikane langit mendung kudo ngawi sendang laka wes kinurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati isih koyo wingi uni ora kroso loh tumetes mbrebes mini rasa ngelangut yen katon pan tanpa pakut katresnanku rinenggot purbaning pasti.